suarane wong adzan. Mireng suarane wong adzan. Bisa mboten lepasi mireng suarane wong adzan. Niki jenenge terus eling. Eling piyambak niku gerayah-gerayah goleki napa mbuh linggise alate sing aja dinggang sir iku wae. Wong ketungkon. Niku mboten nyekel napa-napa tibake piyambak niku nyekel entung. Iki lagi. Entung niku tibake nek bareng kalih hidayahe Allah tafakure pas lepas bareng kalih jernihe mana niku sing muncul niku ngudo rasane si maling niku ya entung to awakmu kuwi entung asale iki ular ular dadi entung susui dadi apa dadi kupu. Lah yo nalika sik dadi uler wong kabeh gila lek delok awak. Oh, kadang-kadang mbok rambati wong iso gatelen. Krana kowe gelem ngentung wis ora lah apa yo mek gila-gilo dilor dikidul langgel-langgel gila-gilo ngono tok kok suwe-suwe udar oleh wong ngentung kok metu dadi kuku. Wong gila delok kupu akeh sing seneng cah cilik nangis kok dituduhno kupu leren leh nangis. Sampai enten wong lek omahe dileboni kupu niku seneng mergo jare arep enek tamu. Iki ya wae terus mikir. Da iya lagu iki ya ana ya ini kok ngulae. Sing tak lakoni kok sing kira-kira gatelno wong. Lah masa ora iso tak kuti ngentung ngono ben kowe iso dadi kupu. Bareng kali niku bareng swara pujian teng masjid. Ngertos enten tiang-tiang sami medal king dunia beto sajadah pun enten sing beto rukuh waktu niku piyambake saged ketangis piyambak niki jenenge tafakur sing saged nuwuhke hikmah pun terus pun waten piyambake niku terus mlebet nang jeding masjid. Betul antem lebet teng masjid, lebet teng jeding masjid ngentosi buyare wong jamaah. Pun tekad bulat bismillah aku arep ngentung. Aku arep ngentung. Biar jamaah subuh, jamaah ampun buyar niku kiyaine sing imami niku mboten medal-medal. Mboten ya bae niku pun wis raup. Iso-iso macak kaya santri ngoten. Entah si kiai niku teng jerambah masjid apa teng undak-undakan masjid. Ah kiai ini medal ning pengimaman gareng masjid langsung lho. Jenengan to, Pak? Monggo benara. Bet dijak teng griyane kiai niku. Kalau kiai niku langsung ngentung niku abot. Langsung dicongklok ngoten. Dile lagi ya ini dile lagi pas kiai serodok sedengan ngoten. Ngentung niku abot. Wong ngentung niku kudu ninggal sipate uler. Kudu ninggal sembarang kalire piyambake pun boten oleh mangan napa-napa kejaba napa sing tumiba teng piyambake. Niku pun boten iso ngomong. Maling niku wae pun boten iso ngomong pun pokoke kula pasrah bongkokan iki. Namine ngentung terserah jenengan lah ajeng nuntun kula. Pun kalih Pak Yai ini dibimbing wudune diwurui sampai bener, salate diwurui sampai bener pun mantun niku pun zaman teng masjid mawon nalika ngentung pun boten usah mikir napa-napa mengke wayah mangan zaman ngriki insyaallah mengke sampean enten rezeki teng mriki. Nah, waktu niku jangu-jangu jambae niku roh rasa nenek mate leh ngentung niku kebuka manae pun koyok ngeleang pun boten enten beban urip sedangu-dangu kalih kiai niku terus pun kang sampean niki pun leren leh ngentung teng ngriki mawon. Taman kula tugasne dadi penerima tamu. Dadi lek enten tamu ngriki sampean sing nemoni nyiap-nyiap nganggo suguh wedang macem-macem. Lha mboten niku dangu-dangu. Nggih, dangu-dangu niku pinter. Mergo sing kathah sing soal ngene kiai niku enten tiyang sing susah. Jaluk diudari kesusahane, enten wong lara jaluk ditambani. Sisir piambe niku titen. Lek enek wong lara ngelu, iku Pak Yai lek nambani nganggo iki lha niku titen. Dangu-dangu niku kali Pak Yai ditinggal pisan. Pun kang kula ajeng lunga rada suwe. Kula pasrah omah niki sampean. Jaga mengke lek enten tamu nggih niku sampean selesaino dhewe niku. Mboten niku suwe-suwe piyambake nggih. Ngerti suwe-suwe ya metu mandine barang. Enten wong nambakno pengriki. Lah kok liya dina niku tiyang sing ditambani waras dugi nggawa gula kopi niku matur nungune ngene piyambake. Mboten ngene kiai sing asli niku. Sedangu-dangu kali kiai niku pun kang sampean sampean pun cukup ngeriki sebar leh ngentrong pun sama nulo sangoni serban niki pun sak terserah sampean sama najeng manggon teng pundi sing penting sampean belajar di wong manfaat ning goro-goro tafakur bab untung niku sing asale bajingan tengek niku iso dadi wong apik. Mergo tafakur niku wau wonten malih peristiwane niki teng Masjidil Haram. Masjidil Haram niku enten copet. Kertas copet ya. Nyopet itu teng Masjidil Haram. Suatu ketika piambae pas nyopet niku konangan. Untung pas mboten enten askar, dadi konangan wong buru-buru pupus. Gupi-gupi kuwi liwat saka-sakane Masjidil Haram. Terus piambae nyelinep semelok ngaji ngarepe Syekh. Zaman riyen niku Masjidil Haram kata halaqah-halaqah. Dadi Syekh-syekh sing sami ngaos lan sing ngadep ngoten. Sampeyan nderek teng mriku. Dudung mriku niku piambae metu tapaku e. Lah iya. Padha-padha urip ning Masjidil Haram. Kok enek sing ino kaya aku ngene, kok enek sing mulya kaya Syekh. Kadek Syekh sing mulang ngaji teng Masjidil Haram niku modele anggere pun badhe ngaji terus dibuka tanya jawab. Siapa mau tanya? Wonten niku pengunjunge niku ya saya Syekh mau tanya ini langsung dijawab. Mau tanya ini langsung dijawab. Anggere pun bar pun cekap salaman sedoyo salaman wonten niku teng ngajine Syekh niku enten ya kados serban apa sajadah ngoten niku sing wau takok niku ninggali dhuwit ten mriku. Ya iku sing copet iki mikir penak dibae golek dhuwit kaya Syekh ngono kuwi. Cukup tanya jawab mulih do ninggali dhuwit. Aku tak niru aku. Metu akale. Ya wae niru bijike ngoten pun. Sak iso-iso maca Quran gremeng-gremeng ngono nang ngadep gambar urung enek wong wis maca khusuk ngoten. Jadi khususnya gantan orang lumpuk, telu, papat, terus. Sampai ini. Tahu ngaji, biar ini. Saisa, tapi buatan tenanan, biar ini. Saisa-isa ini ngomong. Dilu. Apa ada yang mau tanya? Ya, saya mau tanya. Ini saya punya soal gini. Sebentar ya, ini caranya tidak sama dengan saya-saya yang lain. Kalau di sini itu, kalau tanya, dihutang dulu. Jawabnya besok. Soalnya nanti jawaban itu harus akurat, harus dari kitab yang jelas. Jadi besok kesini lagi. Kok dicatet pertanyaan sedina oleh pertanyaan loro, pertanyaan telu. Injing ngoten-ngoten lek dalu piambake pun sowan kiai sing alim niku sing asli kiai tenan Syekh tenan niku. Anggo Syekh, saya punya soal ini jawabannya kayak apa? Pun injing buka dambar malih. Siapa yang kemarin tanya? Yang pertanyaannya ini jawabannya ini, jawabannya ini. Biar oleh duit, marem we, seoleh duit ora usah nyopet. Kawitane niku ngoten niku. Krana saking suwene lah istiqomah. Anggrene wong takok, piyambake takok, seh takok, takok seh takok, takok. Suwe-suwe niku pinter tenan. Suwe-suwe piyambake niku nggih dadi seh tenan. Krana napa? Nggih bermula saking tafakur. Nglenggono lek iki elek dadi seh ku penak piyambake pengin koyo seh ngoten niku. Suwe pinter tenan. Akhire piyambake niku nggih nglenggono. Nglenggono tibake Gusti Allah iki biyen ngiring aku nyopet iki tibake nyopet Masjidil Haram perlune iki ben aku dadi seh ngene iki. Mulane padha-padha niru-niru sing apik mawon. Ya senajan kawitane lek niat niru niku kaya niate elek ngoten nggih, tapi jenenge barang apik panggah apik. Niku bermula saking hidayah tafakuk. Kula saking menika kula panjenengan sedaya lek kepengin napa nggih terbuka manah kula panjenengan iki resik bersih saking keruwetan-keruwetan sing menutup sehingga mboten saged ningali napa sing dipun paringi Allah niku nggih panggah resepe namung kalih sing paling mujarab niku muzlah, maksudnya muzlah itu melepas keterkaitan hati dengan pergaulan terus atine niki diarahkan kangge tafakur niku. Enten ulama ageng sing mungkin jenengan pun sering mireng namine Syekh Ibnu Hajar. Ulama ageng niki riyen nalika mondok niku bodho banget. Saking budune saking dedele niku sampai piyambake niku putus asa. Mondok wis suwe kok ora iso apa-apa blas. Pun urung pun putus asa pamit kiyaine pun kula badhe wangsul mawon. Kali dia ini gitu dia ni mawat, ya wes. Lepasin karap ngono, yo tak pakai stonis. Muka-muka laku salakumu nemu hikmah, laku salakumu nemu barang sing apik. Lari kopas proses wangsul itu, ya us, nopo delalah niku jawah. Pas jawah ngiyop teng jero guwa. Iki-iki teng gang-gangan tebih saking pemukiman. Ngentosi udan mboten terang-terang niku. Ya mbake lungguh. Teng watu niku teng ngarepe watu niku enten watu bolong. Batu bolong niku enten toya netes. Bolonge niku krana toya netes niku. Sampai watu niku bolong. Nah, iki tafakur metu. Ya mbake mikir. Lah iya iki enek watu. Sakmene kandhele iso bolong. Mung krana ditetesi banyu sing gedine wis sak mono tes. Tes. Tes tapi yo kira-kira iki suwe banget pirang-pirang puluh tahun iki. Iku watu iso bolong. Mosok to lek atiku iki ditetesi ilmu karo kiai sing telaten netes siti, siti to mosok suwe-suwe gak bolong. Mboten sida mulih wangsul malih piyambake. Suan kiai malam pun ya kula mboten sida wangsul ya wis tak omong itu jane iki ora usah mulih. Tak wong karepmu mulih ya. Wis lek ngono sing penting wong iki telaten istiqomah ndedonga marang Allah, semoga-moga dibuka. Mboten niku kathah sanget kedadosan-kedadosan yang sing asale mboten napa mboten sadar dadi sadar krana purun tafakur. Syekh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri niki termasuk ngono tabi'in. Tabi'in niku muridé sahabat. Syekh Hasan Al-Basri dawuh al-fikru mir'atun turika hasanaka min qabihika. Wa yattali'u bil insanu aidan 'ala 'azamatillahi ta'ala wa jalalihi idza tafakkara fi ayatihi wa masnu'ati. wa yatalu biha aidan ala alaihi aljaliyah wal khafiyah fa yastafidu bidzalika ahwalan saniyah yazulu biha maradu qalbihi wa yastaqimu bisababiha ala taati rabbih. Al fikru utawi tafakur, mikir-mikir, merenung iku miratun kaya dene kaca cermin turi kang bisa ngetokaken apa mirah kaca cermin mau kaeng sira ngetokno hasanah kaeng bagus sira min qabihika saking elek sira. Wong niku lek purun merenung tafakur niku saged ningali ndi sing apik ndi sing elek. Sedina iki mang sing tak lakoni sing manfaat apa ae. Sing ora manfaat apa ae. Sedina iki mang aku nglakoni kaapian piro, nglakoni keelekan piro. Nek purun tafakur niku saged nemu, tapi lek mboten tafakur nggih berjalan mboten mawon wis lepas pun mboten enten apa-apa. Mboten enten sing mentek. Lan nek purun tafakur malih tafakur niku sing diibaratne kaya kaca niku wau menungso sing purun tafakur niku saged ningali ala azamatillah ing atase keagungane Allah taala wa jalalihi lan tegese keagungane Allah iza tafakkara tekalane gelem mikir-mikir sapa insan bi ayati ing dalem pira-pira ayat petengere Allah wa masnuati lan pira-pira kedadian sing diciptane Allah kedadian-kedadian diangen-angen iku enek wong marat tapi tentrem, iku enek wong pangkat ora tentrem, iku enek wong iso ngene kok isone mung ngene lah sing iku iso ngene kok isone ngene lek purun ngoten suwe-suwe niku saged paham tibake Allah taala niku pancen maha agung tenan. Allah taala niku ternyata pinter tenan, iso ndelikno perkara sing apik ning gone barang sing ketok elek, iso ndelikno barang sing elek ning gone barang sing ketoke apik. Niku sedoyo lek dipikir tenan tiyang niku susah dadi cilik. Sobi to. Menungso namung sakmenten manggon ing jero ruangan ngeten mawon diadahi ruangan pun kelas. Mula ruangan niki teng Pulau Jawa, Pulau Jawa teng Indonesia. Indonesia niku Asia Tenggara. Asia Tenggara niku benua Asia, planet bumi. Mula planet bumi niku liyane planet-planet oleh jutaan ribuan, jutaan miliaran bintang. Jadi sakjane menungso niku kaya titik cilik tengene kacang ijo sing jenenge bumi. Ngono kok arep kemlelet. Disebul bus ketendok mau nablas. Nah, ngoten akhire niku terus paham sing jenenge kagungane Allah Subhanahu wa taala. Niki lha mboten purun tafakur mboten saged. Ini semua akan berlalu, berlalu, berlalu pun mboten enten apa-apa. Penting kula panjenengan meluangkan waktu kangge tafakur niku penting. Niku lha mboten dimulai nganggo muzlah nggih angel. Kayak merenung dulu, wis kula nuwun. Assalamualaikum, jane tamu gak sida tafakur malih. Lajeng terusipun dawuh saking Syekh Hasan Al-Basri. Dawuhipun malih wayat talu biha aidan ala ala'i al-jaliyah wal khafiyah. Melalui proses tafakur niku menungso saged ningali ala ala'i ing atase pinten-pinten peparing utawa pinten-pinten kenikmatanipun Allah al-jaliyati kang pertela wal khafiyati lan kang samar. Nikmat niku enten sing nikmat gampang diwaca, gampang ditelok, enten nikmat sing terselubung, sing biasane niku biasane luweh napa nggih, luweh berharga. Luweh berharga. Para para niku enten nikmat penjurune lara sing boten iso dirasakno kecuali melalui lara. Napa? Kemanjaan. Wene jenengan waras-waras ngoten terus bersikap manja teng bojo ngoten mawon jenengan dilokne oke. Ala wis kurang gaplok sembarang kalau njuk diladeni. Tapi jajal jenengan masuk angin ngoten mawon ketok pucet ngoten. Mengke lah sampean njaluk napa-napa dang urung njaluk lah wis ditawani. Tak gawe wedang jahe Mas ya. Aduh. Mau aku ngene iki pengen sate. Wis sate wae tukono sate. Niku ngoten niku mboten iso dirasakno kejawi melalui sakit. Niku kathah kedadosan-kedadosan sing sampun apa sepele-sepele samar-samar tibae mengandung banyak hal. Mengandung banyak hal kenikmatan sing diparingi Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Niku kenemune bisane kepanggih nggih lek purun tafakur. Dewira jenengan angen-angen. Ditafakuri sing bener. Benisu ana srengenge muncul. Awan panas. Sore surup. Bengit niki peteng. Perubahan-perubahan ngoten niku tibae memunculkan banyak hal. Niku sedaya kenikmatan saking Allah. Lah upama srengenge niku mboten model surup, mboten model muncul ngoten terus. Padang terus ngoten terus ya napa? Niku nikmatnya luar biasa. Nikmat saking Allah Subhanahu wa taala niku kathah sangat sing menungsa mboten mampu ngitung sampai sak pol-pole hitungan tuntas mboten saged. Niku sedaya sagete dipun panggih menawi kula panjenengan tafakur. Nggih. Fi anfusikum afala tatadabbarun. Ning gone awakmu apa kowe gak mikir? Meripat iso kedep nikmat. Wong lek ora iso kedep niku entek pinten. Nggih wong prasekne ben iso kedep. Nggih. Enten sepele wulu niku jenenge wulu hidup niku. Ya ta koyo gak fungsi niku nikmat luar biasa niku. Wong mboten enten hidup nek keringeten nek langsung nggih mlebu teng meripat. Dadi kaya alis. Di samping fungsi niku perhiasan upama wong ora duwe alis ora bungus ngoten kaya napa. Terus ciptaan-ciptaane Allah sing sepele-sepele rambut niku kok tukule niku gak nganggo oyot niku. Upama rambut niku tukule nganggo oyot niku bengos wonge merowas ngrempulo nganggo oyot niku. Lha niku Allah nyiptane sing ngoten-ngoten niku. Ketoke sepele tapi niku fungsi. Allah ndamel tangan mawon kok pucuke dikeki kuku. Lha upama wong niku tangane mlunus mboten nganggo kuku lek gatel lek kukur-kukur piye? Sedua ya niki ternyata saged ditingali menawi kula panjenengan purun tafakur. Nah, dari situ semua akan muncul fayastafidu bidzalika. Monggo bisa ngalap manfaat sapa menungsa bidzalika kelawan tafakur, bisa ngalap manfaat ahwalan yang pira-pira tingkah saniatan kang luhur. Pasti nanti akan memunculkan kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan sing sae sing perbuatan iku ya zulu biha maradukal imaradukal bi suwe-suwe penyakit hati niku saged ilang. Penyakit hati saged ilang. Wa yastaqimu lan bisa dadi istiqomah, ajek konstan, bisa babiha kelawan sebab ahwal mau, bisa istiqomah ala taati rabbih ngatasen taating pangeran. Niki sedaya lek mboten di rasakno nggih. Ya mboten enten rasane. Mboten enten rasane. Kula panjenengan dadi menungsa niki cara upama lho, upama utang ngono. Wis gak iso nyaur. Mboten iso nyaur, rambekan niku lho ya rambekan. Niku kira-kira sambekan nyedot udara. Ngoten niku. Niku cara oksigen niku tuku ngoten. Sali terpinten. Nggih, sak menit sudah detik, sak detik napa sak menit sudah detik, sudah detik, saan sudah menit dadi sak jam niku pun ngentekno udara pinten. Nggih niki gratis. Nikmat sing diparingi Allah gratis ya ana ya niki Allah namung merintah sedina suwi kon salat ping 5 lho kok mboten purun niku lha nggih pun Nanging kaya ta wonten niku. Sembalang karen dicukupi karo Allah Taala. Butuh apa ae wong urip niku enten. Luming perkara diperintah kongkon salat, perintah kok mboten purun lan mboten saged niku lha nggih. Jenenge nanging kok. Lah nek piye purun tafakur ngoten kae. Dangu-dangu taate dadi istiqomah lha nggih. Nek mboten nggih malah ibadah niku jadi beban. Ibadah jadi beban. Padahal buat ibadah ini aku gak main kata. Purun angen-angen ni. Solat ni aku luar biasa solat ni. Solat ni aku gak olah batin, gak olah lahir. Sing jelas, wong solat ni aku bisa mengendap. Sing jelas, wong solat ni aku sakit munggah, sakit merot. Sing jelas, wong solat ni aku resik. Arab solat mesti wudhu dhisik. Niku lha jenengan angen-angen sing tenan ngoten niku dangu-dangu ketemu kabeh. Dangu-dangu ketemu sedaya. Ibae panjen menungso niku. Nggih, kanten lakone tok mawon. Seluruh kebutuhan fasilitas kali Allah Taala pun dicukupi. Tapi diangen-angen mulai cilik Allah Taala maringi menungso. Isih cilik. Lahir procot orang duwe apa-apa la ta'lamuna syai'a gak ngerti apa-apa. Mangan ae belajar. Mimik belajar, ngomong belajar. Kok ndelalah. Kaya Gusti Allah Taala nyediani niku kaya duwe bapak, duwe ibu terus anak sing mulang mangan, mulang iki. Upama wong niku pas lahir ndelalah ibuke boten enten, bapake pejah ngoten. Ya mesti enten sih. Kalau Allah Taala ditugasi kengen ngeramut bayi sing kaya mboten enten sing ngramut niku. Sedaya mesti tiang niku lek purun angen-angen ngoten. Kakehan peparinge Allah kesitien napa sing di nggih ngibadah dhateng Allah. Kesitien sing di nggih ngibadah dhateng Gusti Allah. Mengki lek purun angen-angen ngoten mengki lek saged ajeng. Taate teng Allah niki saged ajeng. Wong nyatane nggih. Niki lek purun angen-angen. Teng dunya niki napa enten to ceritane pengen munggah ning gone tingkat sing luwih dhuwur tanpa liwat sengsara niku mboten. Pengen maksiat mawon nggih kudu biaya. Pengen maksiat nggih biaya. Pengen taat nggih biaya. Pengen dadi atasan-atasane bajingan ngoten ya kudu biaya. Dadi atasane wong apik ya dadi biaya. Coba diangen-angen. Ternyata napa-napa niku lek sing butuhe niku munggah wonten niku niku tetep sedaya enten enten udune. Nah padha-padha kelangan. Kelangan wektu, kelangan tenaga, kelangan pikiran, kelangan macem-macem lah. Oleh-olehane niku namung maksiat ngoten lah nggih jenenge ngene ngoyo. Nah lek prosese ngene iki dirangkum dadi kesadaran wong niku akhirnya terus mesti tunduk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mulane Bismillahirrahmanirrahim nggih. Dawuhipun Imam Ghazali enten perkawis pitu. Sing sajane perkawis pitu niku sedaya sae. Lek diolah, diangen-angen kenging dingge alat saged takarub dumateng Allah Subhanahu wa taala, tapi lek salah pengolahan niku metune takabur. Nomor setunggal apa? Nomor setunggal ngelmu. Ngelmu niku sakjane alat kangge memahami informasi nipun Allah. Sing tiang niku kudu nemeke lek pun duwe ngelmu niku langkung kepareng dhateng Allah. Ning lek mboten ngati-ngati wong duwe ngelmu niku terus wong Jawa ngarani apa? Keminter. Akeh ngerti serba sedikit dia merasa sudah bisa segala sesuatunya. Akhirnya gampang menfonis wong. Wong yo salah. Pemene ngerti ilmu agama ngono titik-titik neraka utawa anu. Kadang-kadang kromeng krana rumangsa dhek dadi wong pinter, dadi wong duwe ilmu, ana wong salaman gak gelem nyucuk tangane ngono ngamuk-ngamuk. Aku iki kiai lho, aku wong pinter lho. Senajan sok mbeki mboten kok metu teng omongan, tapi teng jero batin kuwi enten sikap sing gak trima ming krana ya mbake ngagungno ngelmune niku. Mboten kelingan nek ngelmu niku alat amanat saking Allah, alat kangge kepareng dhateng Allah. Nomor kali kekuatan. Wong kuat, wong jaduk, wong dugdeng niku lak gampang sumbat. Gampang sumbar, gampang takabur. Ngontang-ngontang ngalor ngidul golek musuh. Ngremehno wong. Perkara ndeke jaduk kuat. Sumbuaran jaluk diladeni, lek ora gelem ladeni jotosi. Ngoten niku. Niku padahal sing jenenge kekuatan asale niku dinggih nulung wong. Hikmah saking Allah ana wong diparingi kuat niku sing ora kuat ben iso dibantu sing kuat niku. Tapi lek mboten ngati-ati, wong sing kedunungan kekuatan niku wau saged metu takabure. Sing nomor 3 sifat ganteng ayu. Ganteng ayu niku adalah keindahan yang dikirimkan Allah kepada manusia supaya wong niku saged lebih lembut, saged ngrasakno urip sing indah. Ngoten. Sami-sami wong niku nyawang ngoten. Nggih. Nyawang wong rembes karo nyawang wersi nggih seneng nyawang sing resik. Padha-padha ndelok kembang ini kembang alun karo kembang sing seger nggih seneng sing seger. Tapi bagi wong sing kedunungan sifat ayu lan sifat ganteng niku lek ora ngati-ati nggih nuwun sewu, lakone iso berubah. Mergo dhewe rumangsa ayu ngoten niku, lha sok-sok ngunyek. Gak ngilo, gak ngoco nglamar aku. Iso ta nek ana wedak aku lho ngoten. Niku metu ngotene barang. Nek wong ganteng nggih ngoten dalah, aku ganteng ae kok. Sapa-sapa tak demok bathuke ra ya kintil kiwir-kiwir karo aku. Akhirnya anggere nek perawan diincipi. Ngremehne persoalan mung krana ndek rumangsa ganteng. Niku metu takabur. Sing nomor sekawan pangkat derajat. Pangkat derajat niku sajane kali Allah Taala amanat. Nggih. Kekuatan apa kok kekuatan pangkat derajat kekuasaan, ya. Kekuasaan niku amanat supaya kanggo nata wong. Mergo lek mboten enten sing duwe kekuasaan, mboten enten sing iso ngatur. Tapi nek mboten ngati-ngati wong sing kedunungan kekuasaan pangkat niku sok walik fungsine. Kekuasaan alat kangge meksa wong dinggih nunjuk-nunjukno awake. Lek ora di mulyana wong dhek ngamuk-ngamuk. Ben krana ndek kuasa lek perlu kadang-kadang lah kowe urip sing uripi aku. Yen lek gak tak tanda tangani SK-mu kok iso lek gaji kowe. Kaya-kaya niku dhek terjadi Gusti Allah. Sing nomor gangsal pengaruh bala. Nek dhewean nek gak wani lapo-lapo lek kaya balane akeh, rumangsa enek sing dukung akeh ngomong celomat-celomet. Dhewe lek pas metu dhewean ora duwe bala, ora duwe kanca ya ora wani lho tawuran. Tapi lek rumangsa genge teko kabeh, anak kowe teko kabeh ngoten lho. Karek mulo sepu iku. Kemelowelet ngoten. Padahal bala niku maksude adalah kangge ngajak bareng-bareng supaya saling memperkuat, ada semacam persatuan untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Mergo panjen wateke wong niku lek ora duwe bola ya nandane apa-apa repot. Ora kok duwe bola akeh terus dienggo kebanggaan. Kadang-kadang sampai ngetentokno salah bener niku ora ditentokno menurut logika salah bener, ditentokno menurut lha bolane piye? Lha bolane muni sing apik dipateni ae. Akhirnya uang ni ku bentuk pendirian, tapi pendiriannya manut balan ini. Kadang-kadang ni saya lucu leh, uang bangga ni bolol ni ku. Jadi orang ni hubungan ni apa-apa ni. Ni ku sok dia ngalor itu bangga ni bolol ni. Pali uang ni ku tetap apa? Bijing tanggung jawab terhadap Allah ni ku ya ijen-ijen. Bolol ja pengaruh. Ni ku lek betul ngati-ngati uang sing kedunungan pengaruh ni ku bisa tak kabur. Sing nomor 6 kekayaan. Kekayaan itu amanate Allah untuk meringankan beban wong sing napa kekurangan. Mugo lek kabeh kurang yo repot, kabeh sugih yo repot. Mulane kudu enek wong sing diparingi kekayaan. Iki minangka titipan kangge pengelolaan. Nek mboten ngati-ngati rumangsa kekayaan iku kae dhewe, niku sok metu sombonge, metu kemlelete, kadang-kadang alah apa bupati ae kok dituku kenek kok. Kowe ora apa-apa ayo. Laporno sapa kono? Kae dhewe lak beres. Nah, mung krana nyekel dhuwit akeh, niku rumangsa iso nguasani dunya, akhire mung ancik-ancik dhuwit niku piyambake nantang Gusti Allah. Mung perkara dhewe sugih, enek wong sing ora sugih ngandakno apik niku kaapikan sing dikandakno wong sing marat niku sok gampang gak ditampa. Niku lek sing kedunungan kekayaan niku napa? Metu takabur. Sing nomor 7 niku ngibadah. Ibadah niku lak sae to. Tapi wong sing kedunungan lakon ibadah niku lek mboten ngati-ngati nggih. Sok metu semuci suci. Metu semuci suci, rumah sana wong sadunya iki najis kabeh sing suci aku tok. Enten to tiyang ngoten iki. Aja ngajak omahku, enggak najis omahku. Enten wong arep belajar salat yang langgare gak oleh. Udah ganggu lah aku salat wong kowe maca Quran jek pelo ngono kok. Jadi mung krana yang bae duwe aktivitas ibadah niku ora mundak tunduk teng Allah yang malah metu sombongnya metu takabur. Mulane didawaken kalau tafakkuru saatin khairun min ibadati sab'ina salatan. Mikir sak jam niku luwe apik katimbang ibadah 70 tahun. Ing dalem napa? Nggih ing dalem lek ngilangi sifate ati sing elek-elek niku. Kowe kok lek wong ibadah niku lek mboten dibarengi tafakur nggih, sok-sok metu ngoten ini. Termasuk iblis niku sakjane riyen ahli ibadah lho iblis niku. Dipun ceritakan setunggal kitab iblis niku lek ibadah 3000 tahun sebelum Adam enten pun ibadah. Secara keilmuan iblis niku informasinya luwih lengkap. Dumeng krono takabure iblis ternyata akhirnya dipun laknat dening Allah Subhanahu wa taala. Mula kangge napa istilahe mendudukkan hati kula panjenengan supados saged semeleh nglungguhi teng pelungguan kamla kawulane Allah niku obat sing paling mujarab nggih. Niku ngene iku melepas ketergantungane hati dateng pergaulan. Nomor kali, napa? Tafakur. Nek kali niki saged dipun napa? Saged dipun rangkum sing sae. Niku output keluare mangke mesti lakon sing positif, lakon sing sae. Nek wong niku mboten sempat merenung, niku ngadepi urip niki namung berlalu mboten wae kaya wis ngene iki, blas mboten ana hikmah sing muncul saking napa sing dialami. Ngerti? Menawi kula panjenengan wangsul dateng ayat dengan sampun nate diwaos nika. Bile pol-polane wong sing kulun tafakur niku mesti muni Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah. Napa sing jenengan damel niku mboten sia-sia. Nah. Akhire apa? Ya bae mesti krana mboten sia-sia mesti enten manfaate. Nah, wong niku lha pun nemone manfaat. Iku pengen roh terus, pengen roh terus, pengen roh terus, pengen roh terus sampai puncak, sampai piyambak emang kesusuin iku. Napa? Pengen ngerti sakjane gaweane apike kaya ngene, lha terus sing gawe iku kaya apa? Jenengan nyawangan terlukisan api ngoten. Niku mengke lak kepengin terus sing lukis sapa? Niku buahe wong saged ngangen-ngangen. Bungae saged ngangen. Termasuk tiyang sing cerdas. Niku lek nyawang napa-napa niku mboten cepat mentone, mergo mesti ditapakuri dhisik, diangen-angen dhisik. Iku anek wong apik, iku anek wong elek. Lah iya, apik karo elek ijane bedane apa to? Penjahat karo pejabat iki bedane ki apa? Iku anek pejabat. Ngalor ngidul dikawal wong. iku anak penjahat ning dindi dikawal wong. Terus bedane apa? Nah, angen-angen ngoten sesilat terus. Oh, tibake sing marai beda mergo lek penjahat ki ngetokne madharat, lek pejabat ki ngetokne manfaat. Terus lek saiki anak pejabat terus ora iso ngetokno manfaat lah, padha karo penjahat. Nah, angen-angen ngoten terus sesuk. Lek ngono wong iki sing apik ya meskipun ora dadi pejabat, sing penting ora dadi penjahat. Lek ngono aku wis tak ngetokne manfaat. Ngeten niki sedua ya muncul niku saking napa? Tafakur. Tafakur ampun kualik. Tafakur ampun kualik. Ampun krana ngangen-ngangen indah dunya, ngangen-ngangen api dunya, terus jenengan kepilot kesengsem teng dunya, lha niku jenenge tafakur kualik. Tafakur kualik. Utawi enten wong sing muni ngeten. Kenging napa nggih kula niku jane nggih pun angen-angen, tapi kok nggih panggah. Mboten enten mundhae. Panggah mboten enten. Ndak rumus kula niku sembarang kalir kok buntu ngoten. Niku mergo napa? Leh tafakur mboten nggawa pepadah. Cara wong ngoten panggah men grayah-grayah mawon, mboten iso tek ngoten. Mergo dunya sing disawang, alakuan kahanan sing disawang niku pun kadung ngetel nang jero ati. Sampai akhirnya ati dhewe niku kesengsem tenggene kahanan niku. Sampai mboten iso ndelok nembus apa yang ada di balik kahanan. Akhirnya penilaian napa-napa niku sing dienggo penilaian napa sing padhang, napa sing namung ketinggal iku mawon. Mulane nggih Syekh Ibnu Athaillah lan neruske dawuh wonten ing kitab Al-Hikam nerusaken dawuhipun kaifa yusriku qalbun suarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Niki termasuk hasil renungan, hasil tafakur. Jenenge pura tafakur sing tenang nggih. Sing jenenge peteng karo padang niku mesti mboten iso bareng. Nggih ta? Peteng kali padang mesti gak iso bareng. Obah karo anteng niku gak iso bareng. Angger obahe teko, antenge ilang. Angger antenge teko, obahe ilang. Padange teko, petenge ilang. Petenge teko, padange ilang. Loh. Sami kali niki. Kenging napa nggih? Kula niki nggih ampun ibadah ampun ngeten, tapi kok mboten saged khusyuk ngoten. Pun salat kula niki kumpul Allahu Akbar kula pun kula usahane sampai memusatkan konsentrasi. Tapi kok panggah. Angger pun muni Allah Allah Allah Allah krungu klethek kan pun ilang. Kadang-kadang pun maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ngoten niku. Lah iya lah sawah kuwi kok piye kok kadung di ijiri kok gak enak udan ini bisa tukul tau oral. Wong jelas-jelas sholat itu menghadap Allah sing ketok sawah niku perkara napa? Nggih perkarane mergo napa? Gambar sing enten teng donya niki pun kadung tercetak muntabiatun fi mirati. Gambar donya pun kadung tercetak tengene cermine ati. Niku sing ketok mboten enten sanes kejahe namung gambar dunya. Benten lek gambare cermin sing mboten tercetak ngeten iki lak. Kados e kaca spion mobil niku lho nggih. Niku sing mlebu gambare napa mawon lak sing diadepi kaca niku. Tapi lak mboten bekas. Mboten bekas to nggih. Lah nek jenengan gambar wis kadung nyetak teng kertas. Niku sing enten gambar teng kertas niku napa? Ya sing sampean gambari tok niku wong kadung dicetak niku. Nah, ati kula panjenengan nek telek kadung mancep sing tergambar niku soal duwe. Ngono salat ritek niku mungkin sing ketok nggih gambar duwe. Sampai upama piyambake sowan kiai njaluk wiridan ku ya wiridane ya supaya mandi wiridane ndang oleh duwit. Duwe apa yang mungkin arahe arep dienggo golek duit mereka panjang sing tercetak ni. Lek ngoten niku jenenge terhijab. krono pun gambar kahanan niki pun tercetak dengeriku. Padahal wong urip niku jane mboten namung sing ketok tok niku, mergo wong urip kuwi nyatane butuh sing ora ketok. Butuh sing ora ketok. Sama napa nggih trimo, delok sing ketok-ketok tok telak mboten trimo. Mesthi wong niku ingin tahu, malah barang sing ketutupane sampean malah pengen ndang ngerti to. Bisa jane mboten jurune niki. Lah niku sedaya nek sak purun ditafakuri sing tenan. Seluruh lap, seluruh asar, seluruh pengaruh sing enten teng bumi, langit, saisine kabeh niki, niku lek wong sing cerdas, atine sing pun resik, niku mboten mbekas, tapi hanya sekedar melintas wonten mawon, justru niku mengke kangge ancik-ancik angsale keparek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mergo atine wis padhang. Wong niku lek atine padhang, mestine ketok barang sing asale barang ora ketok dadi ketok. Iso mbedakno nuwun sewu niki antarane telek lintung karo jenang kudus. Lah nek sakniki wong niku mboten iso mbedakno niku. Nggih. Krana sing tercetak niku pokoke coklat-coklat ngoten mawon, niku mengke sembarang kalir dising coklat digoleki. Ngoten. Ngertine enak iki dhuwit pokoke metu dhuwit ya dilakoni, metu dhuwit dilakoni mbuh iki halal haram pokoke ngawut. Nah, niku sinar ati niku isane metu kudu melalui muzlah kalih tafakur. Nggih, muzlah kalih tafakur sing dibarengi kalih iman zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten cekap semanten rumiyin. Monggo kita tutupkan di donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fina ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mengutabkan imanana wa nawur gulubana wa salimna fi dunia wal akhirah. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab an-nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.